Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan Kitab Sahih Al-Bukhari. Terakhir kita sampaikan hadis yang ke-23. Bab Al-Haya Minal Iman. Bab malu merupakan bagian dari keimanan. Dan kita bacakan hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Man hafid al-hadis, yang hafal hadis, fadalu, ihfadu, ya, ikra'u, baca. Haddasana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da'hu fa innal haya'a minal iman. Telah kita jelaskan faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tersebut. Berkaitan dengan bab yang kita bahas, hadis itu menunjukkan bahwasannya al-haya, sifat malu, merupakan bagian dari keimanan. Dan sifat malu pun merupakan salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Dan telah kita jelaskan bahwasannya al-haya kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa tiha. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sehingga orang yang banyak sifat malunya, maka akan banyak kebaikannya. Dan lebih banyak manfaatnya. Tapi ketika seseorang sedikit sifat malunya, maka sedikit pula kebaikannya. Kenapa? Dikarenakan sifat malu ini bagian daripada keimanan. Al-haya la ya'ti ila bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan telah kita jelaskan. Adapun malu yang dengannya seseorang tidak menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak menunaikan hak-hak makhluk yang lainnya, ini bukanlah malu yang disyariatkan dari kelemahan. Dikarenakan malu yang disyariatkan sekali lagi tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sehingga kebalikannya, malu yang menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala ya, malu dalam menuntut ilmu, malu dalam beribadah, malu dalam bertanya tentang ilmu, ya, sehingga kurang dalam menunaikan hak Allah dan juga hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan malu yang disyariatkan, akan tetapi malu yang semacam ini merupakan malu yang tercela, yang hakikatnya itu adalah suatu kelemahan. Nah, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun, fa'in tabu wa aqamu salata wa atau zaka fakhallu sabilahum. Apabila mereka bertobat, akan salat, bayar zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka. Bab ini maksudnya bab tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakat fa khullu sabilahum. Surah apa ini? Surah At-Taubah. Naam, ayat yang kelima. Ya. Di mana Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, menyebutkan tafsir ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in tabu, apabila mereka bertobat. Ya, seakan-akan yang dimaksud dengan tobat dalam ayat ini adalah rujuk anil kufri ila tauhid. Ya, kembali dari kekafiran kepada tauhid. Bertobat dari kekafiran, bertobat dari kesyirikan. Ya, sehingga Imam Al-Bukhari membawakan hadis, nah, yang berkaitan dengan tafsir ayat ini, hadis Ibn Umar, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ya, sehingga hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini merupakan tafsir, ya, dari ayat yang disebutkan dalam bab tersebut. Wa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum. Ya, apabila mereka bertobat, nah, bertobat dari kekafiran kepada Islam, bertobat dari kesyirikan kepada tauhid, kemudian mereka menegakkan salat, nah, dan mereka menunaikan zakat, maka berikan kebebasan kepada mereka. Ya, terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Nah, dan juga hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ini merupakan bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Begitupun ayat yang dibacakan tadi merupakan bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Ya, di mana mereka beranggapan bahwasanya iman tidak membutuhkan amalan. Nah, kenapa dikatakan akidah orang-orang Murji'ah tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan? Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan bahwasanya iman ada yang berupa ucapan, ada yang berupa keyakinan, ada juga yang berupa amalan. Nah, ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berkenaan dengan keimanan. Beda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan. Nah, maka dibantah dengan ayat yang kita bacakan tadi. Wa in tabu wa aqamu shalah. Iqamatus shalah minal iman. Nah, wa atu zakah, wa atu zakah, dan juga menunaikan zakat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi. Yeah. Menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi. Nah. Qala haddatsana Abu Rauhin al-Harami ibn Umarah. Menceritakan kepada kami Abu Rauh al-Harami ibn Umarah. Nah. Kilab di antara para ulama tentang siapa nama Abu Ruh. Ya. Sebagian mengatakan namanya Sabit. Nah. Kunyahnya Abu Ruh. Itu namanya Sabit Al-Harami Ibn Umarah. Ya, masyhur dengan kunyahnya yaitu Abu Rauh Al-Harami, ini nisbah. Qala haddatsana Syu'bah. Menceritakan kepada kami Syu'bah. Telah kita sebutkan biografi Syu'bah Abu Bistah Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Dia pun mendapatkan gelar Amirul Mukminin dalam masalah hadis. An Waqid ibni Muhammad, dari Waqid ibnu Muhammad. Qala sami'tu abi, aku mendengar bapakku menyampaikan hadis. An ibni Umar, dari ibnu Umar. Ya. Yeah. Waqid bin Muhammad ibn Zaid bin Abdullah ibn Umar. Nah. Yang dimaksud dengan bapaknya di sini adalah Zaid bin Abdullah bin Umar. Ya. Aku mendengar bapakku. Yang dimaksud adalah Zaid bin Abdullah bin Umar. Ya. Salah satu di antara putra Umar, ibn Umar. Yuhadisu an ibn Umar. Ya. Bapakku menceritakan dari ibn Umar. Siapa bapaknya? Zaid bin Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimu shalah, dan sampai mereka menegakkan salat. Wa yutu zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan itu semuanya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka terjagalah dariku ya darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, di sini kalau Nabi mengatakan aku diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Dan juga ketika sahabat, mereka mengatakan kami diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika sahabat menyebutkan, nah, kami diperintahkan, walaupun tidak disebutkan siapa yang memerintahkannya, ini sudah perkara yang ma'lum. Yang memerintahkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan sahabat, umirtu, umirna, ya, walaupun tidak disebutkan siapa yang memerintahkannya, ini memiliki hukum raf'i. Ya, memiliki hukum marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini berkaitan dengan perintah untuk berjihad. Nah, memerangi kesyirikan, memerangi kafiran. Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah, diwajibkan kepada kalian al-qital, peperangan. Ya, jihad. Dan itu perkara yang kalian tidak menyukainya. Ya, harus menumpahkan darah, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan lain sebagainya. Wa asa an taqrau syai'a wa huwa khairul lakum. Dan barangkali kalian tidak menyukai suatu perkara padahal perkara itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali kalian mencintai suatu perkara padahal perkara itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Sehingga setiap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu semuanya baik, mengandung kemaslahatan. Ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengetahui apa itu maslahatnya, atau mungkin kadang-kadang kita tidak menyukainya. Ya, ada syariat ini, ada syariat itu. Ya, kadang-kadang hawa nafsu kita tidak menyukainya, tidak menyenanginya. Ya, tapi kita yakin kalau itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di dalamnya mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ya, kenapa bisa jadi apa yang kita benci ternyata itu baik untuk kita? Ya. Wa asa, ya, asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya, barangkali kalian membenci suatu perkara, padahal itu baik untuk kalian. Nah. Ya. Atau sebaliknya. Wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali kalian mencintai suatu perkara, padahal perkara itu jelek untuk kalian. Ya. Yang jelas, dalam syariat-syariat yang Allah tetapkan, begitu juga yang Rasulullah SAW tetapkan, di dalamnya mengandung kebaikan. Ya. Walaupun mungkin kita tidak menyukainya. Nah. Ya. Kita tidak menyenanginya. Nah. Seperti dalam jihad misalkan. Secara akal-akalan mungkin. Ya. Tidak disukai. Nah. Oleh kebanyakan manusia. Menumpahkan darah. Mengorbankan harta, jiwa, raga dan sebagainya. Tapi ternyata di dalamnya mengandung kebaikan. Ya. Kenapa dikatakan ini syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Li'ilai kalimatillah di antaranya. Untuk mengagungkan, meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid. Nah. Saya katakan kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian al-qital. Ya, peperangan, jihad. Dan juga Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa jihad ini ada fase-fasenya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah berada di Makkah, nah, belum disyariatkan jihad. Ya. Bahkan, nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya mereka menahan tangan-tangan mereka. Ya. Untuk tidak berjihad. Nah, dilarang ketika itu berjihad. Ya. Kenapa? Dikarenakan keadaan kaum muslimin masih lemah ketika itu. Nah, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hijrah. Ya. Ketika mereka berada di Madinah, nah, baru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk berperang. Ya. Itu pun, nah, awal-awalnya hanya sebatas untuk membela diri saja. Ya. Kemudian setelah itu, nah, ya, diberikan atau disyariatkan jihad secara meluas. Nah, ya, sampai Rasulullah mengatakan tadi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka bersaksi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital. Nah, diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Wa qatiluhum. Nah, Allah mengatakan, perangi mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Nah, dan ayat-ayat yang lainnya. Hadis yang kita bacakan ini merupakan hadis yang agung. Ya. Kenapa? Dikarenakan hadis ini merupakan dalil tentang kaidah-kaidah agama dan pokok-pokok agama. Nah, isinya mengandung tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan salat, membayar zakat, dan juga jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunaikan ya, kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Ya, dan juga hadis ini merupakan dalil tentang mulianya darah dan harta seorang muslim. Nah, adapun hikmah diwajibkannya jihad, ya, kepada kaum muslimin, di antaranya untuk menolak makar musuh-musuh Islam, ya, dan untuk meninggikan, ya, kalimat Islam, kalimat tauhid. Nah, ya, di mana ini merupakan hikmah disyariatkan jihad. Li'i'la'i kalimatillah. Nah, man qatala litakuna kalimatullahi al-uliyya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berjihad supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi, maka itulah yang dinamakan dengan jihad fi sabilillah. Nah, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-asim lid-dima, di antara sebab-sebab yang bisa menjaga dan terlindungi darah serta harta seseorang, yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan atau bersaksi, bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dan Nabi SAW, beliau menerima setiap orang yang datang kepadanya, yang hendak masuk Islam, ya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Nah, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka terjaga darahnya. Nah, dan statusnya menjadi seorang muslim. Nah, ya. Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau pernah mengingkari seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. dalam suatu peperangan, ya, ketika beliau hendak menebaskan pedangnya ke musuh ini, ya, sudah mengangkat pedangnya, tiba-tiba dia mengucapkan La ilaha illallah. Nah, ya. Dan Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu tetap menebaskan pedangnya kepada orang ini. Nah, dan Nabi SAW mengingkari perbuatan Usama ini. Ya, mengingkari perbuatan Usama. Nah, ketika ditanya, sampai khabar kepada Nabi SAW, dipanggil Usama, ditanya, kenapa engkau melakukan demikian? Nah, ya, dia mengatakan, qala muta'awwidan, orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk melindungi saja. Ya, untuk berlindung, nah, bukan dalam hatinya, tapi hanya berlindung supaya selamat saja. Ya, tersematnya, afala saqaqta an qalbi, apakah engkau membelah dadanya, ya, kemudian engkau melihat bagaimana isi hatinya. Nah, ya, dan seorang tidak bisa tentunya mengetahui isi hati seseorang, ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya Rasul mengatakan wa hisabuhum Allah, adapun hisabnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat zahirnya saja, ketika zahirnya seorang menyatakan keislaman, hukum sebagai muslim. Bagaimana hatinya, bagaimana niatannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum Allah. Hisabnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi mengatakan kaifa tasna'u bila ilaha illallah yawm al-qiyamah. Bagaimana engkau akan berbuat di hari kiamat nanti tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, Rasulullah ucapkan kalimat ini kepada Usama ibn Zaid. Nah, ya, dikatakan dia tadi, ya, tetap menebaskan pedangnya kepada musuh yang ketika itu mengucapkan kalimat syahadat. Ya, beliau beranggapan orang ini hanya mencari perlindungan saja. Ya, bukan dalam hatinya. Tapi Rasul mengingkarinya. Nah, ya, kenapa dikatakan zahirnya dia mengucapkan kalimat syahadat? Dia dihukumi sebagai muslim. Nah, adapun masalah hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui bagaimana isi hati seseorang. Nah, yang kedua di antara sebab-sebab terjaga darah dan harta seseorang adalah iqamatis shalah. Menegakkan salat. Ya. Sehingga hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah mengatakan, "Wa yuqimus shalah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sampai mereka menegakkan salat. Ya. Menegakkan salat, mereka senantiasa menunaikannya dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat mafruḍah. Ya, sholat-sholat yang wajib. Nah, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis ini. Fi hadil hadis, nah, anna man taraka sholata amdan yuqtal. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja diperangi. Nah, di antara dalilnya ayat yang kita bacakan tadi, fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah fa khullu sabilahum. Ya, apabila mereka bertobat dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka berikan kebebasan kepada mereka. Ya. Nah, ya, yang dipahami daripada ayat ini, kalau seandainya mereka tidak menegakkan sholat, maka mereka diperangi. Nah, sehingga ayat ini merupakan dalil tentang memerangi orang yang meninggalkan sholat apabila tidak bertobat darinya. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ya, akan ada para penguasa, nah, yang zalim dan lain sebagainya. Nah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, qala la masallu. Wa Rasulullah, apakah kita perangi mereka? Rasulullah, jangan, selama mereka menegakkan salat. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasannya salat ini merupakan faktor yang menghalangi untuk memerangi para penguasa yang zalim. Nah, walaupun mereka zalim, tapi kalau mereka masih melakukan sholat, ya, tidak boleh kita memberontak, memerangi mereka. Dikarenakan masih dihukumi sebagai muslim. Nah, di antara para ulama yang berpendapat memerangi orang yang meninggalkan sholat, di antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Ibn Mubarak, dan juga Syaikhul Islam, Ibn Taymiyah, rahimahullahu ta'ala, Imam Ash-Shawkan, dan yang lain di antara para a'imah. Ya, mereka berpendapat tentang memerangi orang yang tidak menegakkan sholat. Nah, ya. Kenapa dikatakan sholat ini pembeda antara seorang muslim dengan kafir? Nah, ahdul ladhi bainana wa bainal kafir. Ya, wal musyrik as-salah. Ya, perjanjian atau perbedaan di antara kami kaum muslimin dengan orang kafir dan musyrik adalah sholat. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh telah kafir. Ini pernyataan yang tegas dari Nabi SAW. Orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Ya. Nah, kalau dia menolak kewajiban sholat, jelas ulama sepakat dia kafir. Ya. Yang jadi persisihan ketika seorang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan, apakah dihukumi kafir ataukah tidak? Nah, ya. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, ketika seorang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan dan semua sholat dia tinggalkan, maka dihukumi kafir. Ya. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ya. Sehingga dihukumi kafir. Ya, tapi kalau dia melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagiannya lagi, nah, yang jelas tidak keseluruhan dia tinggalkan, maka dia pelaku dosa yang sangat besar. Nah, ya. Yang ketiga, di antara sebab terjaga darah dan harta seseorang adalah menunaikan zakat. Sehingga dalam hadis tadi, wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Ya. Barang siapa yang menunaikan zakat, terjaga darah dan hartanya. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka dihukumi kafir. Dan keluar dari agama Islam ini. Kalau dia mengingkari kewajibannya, zakat itu tidak wajib, misalkan. Ya, ini hukumnya kafir. Nah, ada pun orang yang tidak mau menunaikan zakat, dikarenakan bakhil, kikir. Dalam keadaan dia meyakini bahwa zakat itu suatu kewajiban, ya, maka dia berdosa, melakukan dosa besar, tapi tidak keluar dari agama Islam. Ya, dan bagi imam, para penguasa kaum muslimin, ya, boleh untuk mengambil secara paksa zakat tersebut dari orang yang seperti ini. Ya. Orang yang tidak menunaikan zakat bisa diambil dengan paksa. Nah, ya. Tapi kalau seandainya mereka suatu kelompok yang memiliki kekuatan, kemudian mereka tidak mau menunaikan zakat, ya. Dan sekali kalau mereka memiliki kekuatan, maka bagi imam penguasa kaum muslimin boleh memerangi mereka sampai mereka menunaikan zakat tersebut. Ya, sebagaimana dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika sepeninggalnya Nabi SAW, banyak orang-orang yang murtad. Dan juga banyak orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ya. Maka mereka yang tidak mau menunaikan zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, dan Abu Bakar menjadi khalifah ketika itu. Nah, kita sebutkan setelah meninggalnya Nabi SAW, banyak orang-orang yang murtad dari kalangan Arab. Kemudian Umar mengatakan, kaifa tuqal nas. Kaifa tuqatilu nas? Bagaimana engkau Abu Bakar memerangi manusia? Padahal Allah mengatakan, padahal Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Padahal siapa yang mengucapkannya terjaga darahnya dan jiwanya kecuali dengan hak Islam. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Ya, demi Allah aku akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Fa inna az-zakat haqqul mal. Sungguh zakat merupakan hak harta. Nah. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'anduna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah kalau seandainya mereka nah, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, yang mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dan juga ayat yang kita bacakan tadi, fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah. Kalau mereka bertobat, menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka berikan kebebasan kepada mereka. Nah, hadis yang kita bacakan tadi, umirtu an uqatila an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan menegakkan solat, menunaikan zakat. Dan apabila mereka melakukan itu semuanya, terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maknanya, kalau seseorang melakukan itu semuanya, nah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan solat, menunaikan zakat, maka terjaga darah dan hartanya. Ya, tidak boleh diperangi. Tidak boleh tumpahkan darahnya. Nah. Akan tetapi, Rasulullah SAW memberikan pengecualian. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Ya. Dalam artian kalau mereka melakukan perkara-perkara, ya, dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan yang dibolehkan untuk diberikan hukuman, nah, dengan menumpahkan darah atau semisalnya, maka ini termasuk pengecualian. illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nah, misalkan seseorang yang bersyahadat, masuk Islam, misalkan bersyahadat, dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, tapi dia membunuh seorang muslim dengan sengaja, misalkan. Ya. Makanya semacam ini boleh ditumpahkan darahnya dengan cara qisas. Nah, ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi'ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan salah satu di antara tiga perkara. As-sayibu zani. Ya, an-nafsu bin nafsi. Yang pertama, orang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya. Walaupun dia seorang muslim. Nah. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menegakkan sholat, dia membayar zakat. Ya, tapi dia berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut dengan dirajam misalnya atau dicambuk. Nah, yang kedua, an-nafsu bin-nafsi. Ya, jiwa dibalas dengan jiwa ketika seorang membunuh orang lain. Walaupun dia seorang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, tapi boleh untuk ditegakkan qisas. Nah, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya. Meninggalkan jamaah, kaum muslimin. Ya, murtad dari agamanya. Ini pun boleh ditegakkan hukuman kepadanya. Nah. Dan Rasulullah mengatakan, wa hisabuhum ala Allah. Adapun hisabnya, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam artian, kita bermuamalah dengan seorang sesuai dengan zahirnya. Ya. Ketika zahirnya terlihat baik, dihukumi baik. Adapun hatinya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang berbuat baik kepada kita, misalkan, kita hukumi baik. Ya. Selama tidak ada korinah-korinah, tanda-tanda yang menunjukkan orang ini jahat. Nah, kita hukumi baik. Ya, jangan sampai banyak su'udzon, berburuk sangka kepada saudara-saudara kita. Ya, saudara kita misalkan berbuat baik kepada kita, dia su'udzon, wah itu niatnya sepertinya jahat. Ya, ada niatan-niatan yang lain. Nah, jangan demikian. Kenapa? Dikarenakan di dalam bermuamalah, ya, kita menghukumi seorang sesuai dengan zahir. Mana dalilnya? Hadis yang kita bacakan tadi. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisabnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan hatinya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan kita tidak mampu melihat bagaimana isi hati seseorang? Ya. Salah ketika seorang mengatakan kalau kita bermuamalah dengan seorang, lihat hatinya. Ya. Kita enggak mampu bagaimana melihat hatinya. Nah. Ya. Tapi yang kita lihat zahirnya. Bagaimana hatinya, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di dunia yang menjadi patokan dalam kita bermuamalah, zahirnya. Ya. Zahirnya sebagai seorang salafi misalkan, maka kita hukumi sebagai salafi. Ya. Dohilnya orang ini baik, kita hukumi baik. Ya. Ada masalah hati, sekali lagi, kita sudah mengetahui, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jangan mudah su'udzon, berburuk sangka. Ya. Orang baik kepada kita, misalkan, wah, orang ini memiliki niatan yang jelek, misalkan. Nah, jangan demikian, kecuali ada tanda-tanda, korina-korina, ya, yang mengarah ke sana. Nah, tidak mengapa kita berwaspada. Nah, tapi kalau tidak ada tanda-tanda, tidak boleh kita ya, bermuamalah dengan seorang tadi dengan menerawang isi hatinya. Tidak. Ya, tapi kita bermuamalah dengan seorang, lihat zahirnya. Nah. adapun masalah hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan wahisabuhum ala Allah. Ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, jadi dohirnya dia Muslim. Dia menegakkan sholat, dohirnya apa? Muslim. Nah, membayar zakat, dohirnya Muslim. Adapun bagaimana hatinya, ya, apakah dia ikhlas dalam mengucapkan dua kalimat syahadatnya, ataukah ikhlas dalam menegakkan sholatnya? Ya, ini serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ya. Sehingga Nabi SAW ketika itu tahu siapa orang-orang munafikin, ya. Orang-orang yang dia secara zahirnya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Rasulullah tahu siapa-siapa saja di antara mereka. Tapi kenapa Rasulullah tidak memerangi mereka, tidak memberikan hukuman mati kepada mereka? Ya. Kenapa? Dikarenakan zahirnya mereka sebagai seorang Muslim. Kalau Rasulullah tiba-tiba menghukumi mereka, khawatir manusia akan beranggapan Nabi SAW qatala ashabahu. Rasulullah membunuh sahabat-sahabatnya. Nah. Ya. Sekali lagi, bermuamalah dalam di dunia ini, kepada orang lain kita melihat zahirnya. Adapun masalah batinnya, niatannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zahirnya baik, hukumnya baik. Nah. Ya. Masalah hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun ketika seorang memberi sesuatu kepada kita, kalau zahirnya dia baik, ya, tidak ada keinginan atau niatan-niatan yang lain kepada kita, zahirnya baik, kita hukumi baik. Ya. Ya, sampai kita beranggapan atau memiliki sifat suudzon. Orang memberi kita, memberi hadiah, memberi sedekah kepada kita misalkan. Ya. Tidak nampak tanda-tanda dia ingin berbuat jahat kepada kita. Tiba-tiba kita bersuudzon, wahai orang ini pura-pura baik saja. Misalkan dia memberi padahal hatinya jelek, hatinya jahat. Kenapa dia bisa menyimpulkan demikian? Apakah dia merobek dadanya kemudian melihat hatinya? Sekali lagi, urusan hati ini hanya Allah yang mengetahui. Nah, selama tidak ada qalinah-qalinah tanda-tanda yang menunjukkan apa yang ada dalam hati berbeda dengan perbuatannya, jangan sampai kita mudah menyimpulkan seperti itu. Nah, seperti halnya tadi, Usama bin Zaid, ya, ketika hendak menebaskan pedangnya, tiba-tiba orang ini mengatakan, La ilaha illallah. Ya. Usama bin Zaid mengira orang ini hanya berlindung saja, mengucapkan La ilaha illallah, tidak ikhlas orang ini. Nah, sehingga tetap menebaskan pedangnya. Ketika sampai berita ini kepada Nabi SAW, nah, ditanya oleh Rasulullah SAW menyatakan, mutawwi dan orang ini hanya berlindung saja, supaya selamat mengucapkan La ilaha illallah. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan bagaimana? Afala saqaqta'an qalbi. Apakah engkau merobek dadanya, sehingga engkau mengetahui isi hatinya? Apa maknanya? Maknanya ya, bermuamalah atau menghukumi sesuai dengan zahirnya. Nah, ada masalah hatinya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Natabi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.